Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Kita lanjutkan membaca Shahih Aqidah Tahawiyah karya Ibn Abi Al-Is Al-Hanafi rahimallahu taala. Waqad sabata dan terdapat dalam Sahih Muslim dari Abu Hayyan Al-Asadi, dia mengatakan Ali bin Abi Thalib berkata kepadaku, maka ku utus dirimu alamah dengan misi yang Rasulullah SAW mengutusku dengannya. Amal ini Rasulullah memerintahkanku untuk tidak membiarkan kubur yang meninggi kecuali aku katakan, tidak pula patung illa tumastu kecuali aku hancurkan. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Dalam Sahihain dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan fi ma'udhi ma'udhihi, di sakit yang mengantarkan beliau pada kematian, Allah melaknat Yahudi Nasrani, mereka jadikan kubur para Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Yuhadiru Nabi mentahdir umatnya dari apa yang dilakukan oleh mereka Yahudi dan Nasrani. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, seandainya bukan karena alasan itu, niscaya akan dinampakkanlah kubur beliau, artinya akan ditempatkan di pemakaman umum. Akan tetapi Nabi tidak suka ayat takhoda masjidan, kuburnya dijadikan sebagai tempat ibadah. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan dalam Sahihain dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim sebenarnya disebutkan fi mardi mautihi, di sakit yang mengantarkan pada wafatnya Nabi, satu gereja di negeri Habasyah. Waktu kira dan disebutkanlah tentang indahnya gereja tersebut dan tasawir dan patung-patung atau gambar-gambar yang ada di dalamnya. Ya, yang ini yang menyebutkan adalah istri Nabi yang pernah hijrah, Muhabibah. Istri Nabi yang pernah hijrah ke negeri Habasyah, dia bisa cerita demikian tentu karena pernah memasukinya. Sehingga hadis ini dalil bolehnya masuk ke dalam ke tempat ibadah orang kafir, gereja atau yang lain. Ummi Habibah masuk ke dalam gereja sehingga bisa cerita kepada Nabi, patungnya begini-begini. Fakal lantas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkomentar, yang mereka adalah orang yang jika mati di tengah-tengah mereka orang yang saleh, mereka bangun pada kuburnya tempat ibadah, mereka gambar di sana gambar-gambar itu, mereka inilah syi'arul khalqi indallah, sejelek-jelek makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Udah dalam Sahih Muslim dari Nabi Annahu Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan sebelum 5 hari sebelum wafat, sesungguhnya orang sebelum kalian mereka jadikan kubur para nabi dan orang saleh mereka sebagai tempat ibadah. Kalau ingatlah, janganlah kalian jadikan kubur sebagai tempat ibadah, aku larang kalian untuk melakukan hal tersebut. Wa min asbab isyirki, dan di antara sebab kemusyrikan adalah penyembahan terhadap kawakib, penyembahan terhadap benda-benda langit, dan menjadikan patung-patung bihasa bimayudhanu, dengan apa yang disangka rasanya patung itu munasibun, mencocoki lil kawakib, benda-benda langit, min tobba'iha, dari karakternya. Patung-patung ini cocok dengan karakter matahari, dengan karakter rembulan, dan seterusnya. Dan kemusyrikan kaum Nabi Ibrahim alaihissalam karena fima yuqal, adalah fima yuqal sebagaimana dikatakan min hadzal bab, adalah dari bab ini, yaitu penyembahan patung, yang patung itu adalah perwakilan benda-benda langit. Ini adalah perwakilan benda-benda langit. Dan diyakinlah bahasanya kalau patung dengan bentuk-bentuk semacam ini, itulah yang sesuai dengan karakter benda-benda langit tertentu, patung yang model seperti ini yang sesuai dengan karakter matahari, model seperti itu yang sesuai dengan karakter rembulan. Ya, maka sebenarnya sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Al-Syeikh, rasanya patung yang disembah oleh kaum Nabi Nuh berbeda dengan patung yang disembah oleh kaum Nabi Ibrahim. Kalau sama-sama bentuknya patung, patung kaum Nabi Nuh itu adalah mewakili, merepresentasikan orang-orang soleh. Sedangkan patung sesembahan kaum Nabi Ibrahim itu merepresentasikan, mewakili benda-benda langit. Ya, wakadhalika demikian juga kemusikan dengan malaikat, jin, dan watikhadil asnam, dan memiliki benda patung-patung lahum sebagai perwakilan malaikat dan jin. Wahaulat dan mereka-mereka semua itu mukirina, mengakui dan mengimani adanya sang pencipta. Rasanya tidak ada jagat, dalam jagat raya ini sanihani dua pencipta. Akan tetapi mereka jadikan patung-patung tadi, jadi patung itu sebagai perwakilan benda-benda langit atau orang-orang soleh, atau merepresentasikan malaikat dan jin. Mereka jadikan itu semua sebagai waswahiyatoh, sebagai perantara syafaat, pemberi syafaat, sebagaimana dikabarkan oleh Allah Ta'ala dalam firman-Nya. Sebelumnya dicatatkan kaki nomor 5. Dan itu sebagaimana yang dilakukan oleh Dinikitiyah, Aikubadu Samsi, penyembah matahari. Dan di antara sunnah mereka, di antara jalan mereka, ayat Nittakhotu, mereka membuat laha untuk matahari sunaman patung. Yadihi, ya, patungnya itu di tangan si patung terdapat jauhar, terdapat permata alalaunin nar, namun warnanya warna api. Demikian juga yang dilakukan oleh Jandari Kitiyah, mereka lah penyembah rembulan. Mereka jadikan patung mereka dalam bentuk ijlin, patung anak sapi. Ya juruhu arba'atun, yang diseret oleh empat orang. Wabiyatihi as-sonam, dan di tangannya terdapat, wabiyatih sonam, dan di patung tersebut terdapat permata. Wabatu ha'ulat, dan sebagian mereka penyembah benda-benda langit, ada orang yang menjadikan patung-patung mereka ala syakli, sebagaimana bentuk nama benda langit tersebut. Nah, ini tadi yang dikatakan oleh Ibn Abil Is Al-Hanafi, wattikhadil asnam bihasabi mayudhannu annahu munasibun lil kawakib min tiba'iha. Jadi patungnya itu dibuat model tertentu yang ini dianggap mengandung karakter benda langit yang dipuja dan disembah. Allah Ta'ala berfirman, waladina takhadu, dan orang-orang yang menjadikan selain Allah awliya sebagai sesembahan, itu orang-orang musyrik. Mereka mengatakan, kami tidak menyembah mereka illa kecuali supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah zulfa, sedekat-dekatnya. Dan firman Allah Ta'ala, dan mereka menyembah selain Allah ma berhala, yang tidak memberikan bahaya, tidak memberikan manfaat bagi mereka. Mereka mengatakan, hakulah syafa'una, mereka ini adalah pemberi syafaat untuk kami di sisi Allah. Kalau katakanlah, apakah kalian mau memberitahu Allah bima dengan sesuatu yang tidak Allah ketahui di langit dan tidak pula di bumi, maksudnya Allah dan maha tinggi dari pemusyrikan yang mereka lakukan. Salifatil musyrikin alladzina kazzabu rusula kam hakallahu ta'ala anhum fi kiswati sholhin alaih salam amitis ati urrahti alladzina taqasamu billahi ay tahalaku billahi linubayitannahu wa ahluhu faha'ulail musyiduna al-musyrikuna tahalaku billahi ala qadri nabiyihim wa ahli hadza bayyinun annahum kanu mu'minina billahi imanal musyrikin. Fa'ulima anna tauhidal matluba wa tauhidul ilahiyati allazi yatadammanu tauhidar rububiyyati. Nah, kadzalika demikian pula keadaan umat-umat terdahulu yang musyrik yang mendustakan para rasul sebagaimana yang Allah kisahkan anhum tentang mereka fi kisah salihin tentang kisah Nabi Saleh alaihi salam an tis'ati rahti tentang sekumpulan orang yaitu tis'ah yang jumlahnya 9 alladzina taqasamu billah. Nah ini mahal syahidnya yang mereka bersumpah dengan nama Allah. Ya, berarti mereka mengenal Allah dan mereka menyembah Allah dan mereka memuliakan Allah. Nah, yang disebut dalam sumpah itu pasti sesuatu yang dimuliakan dan diagungkan. Aitahalafu billahi. Yang mereka bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala lanubayyitannahu wa ahlahu. Maksudnya mereka akan menghabisi Saleh dan keluarganya. Maka mereka orang-orang yang rusak musyrik, perhatikan tahalafu billahi, mereka bersumpah dengan nama Allah ala qatli anbiyaihim ala qatli nabiyihim wa ahlihi, untuk membunuh nabi dan keluarga nabi. Wa harbayyinu, maka ini dalil yang jelas bahasanya mereka beriman dengan Allah. Buktinya mereka bersumpah dengan nama Allah dan tidak ada nama yang disebut dalam sumpah kecuali itu adalah sesuatu yang mulia di hati orang-orang yang mengucapkannya. Namun iman mereka adalah sebagaimana imannya orang musyrik, yaitu iman yang mendua. Fa'ulima, maka diketahuilah bahasanya tauhid al-matlub, tauhid yang dituntut untuk dimiliki oleh manusia adalah tauhid ilahiyah yang itu yang tadoman mengandung tauhid rububiyah. Maka tauhid ilahiyah atau tauhid uluhiyah itu yang tadoman rububiyah. Tidak mungkin seorang itu menyembah dan beribadah kepada Allah kecuali dia memiliki iman rububiyah kepada Allah, kecuali dia meyakini bahasanya Allah itulah yang menyembah, Allah itulah yang menciptakannya, memberikan rezeki kepadanya dan seterusnya. Sebagaimana firman Allah Taala, tegakkanlah wajahmu untuk agama yang hanif, agama yang tentu pada tauhid, itulah fitrah Allah yang Allah tetapkan manusia di atasnya, tidak ada tabdila, tidak ada perubahan, penggantian li khalqillah pada ciptaan Allah, yaitu pada fitrah Allah. Ini khobar bimahna insya, yaitu kalimat berita, maknanya perintah, artinya janganlah kalian ubah fitrah Allah tersebut. Janganlah kalian ubah manusia dari fitrahnya. Itulah agama yang lurus, akan tapi mayoritas manusia tidak mengetahuinya. Orang-orang yang kembali kepadanya, bertakwa kepadanya, dan tegakkanlah sholat, dan janganlah kalian takunu minal musyrikin, seperti orang-orang musyrik. Itu orang-orang yang memecah belah agamanya, lantas mereka syiaan berkelompok-kelompok, terpolarisasi ke dalam berbagai kelompok, masing-masing kelompok bangga dengan apa yang mereka miliki. Dan jika menimpa manusia turun kesusahan, maka mereka berdoa kepada Rabb mereka, orang-orang yang kembali kepadanya, namun tidak ada kaum minhu rahmah, jika rahmat Allah itu mereka rasakan, tiba-tiba sekelompok dari mereka menyekutukan Rabb mereka. Liyakfuru bima atainahum, supaya mereka kafir bima atainahum, dengan apa yang telah kami berikan kepada mereka. Maka bersenang-senanglah kalian, fasawfa ta'lamun, bisa kalian akan mengetahuinya. Am anzalna alaihim sultanan, apakah kami telah turunkan pada mereka hujjah, fawa yatakallamu bima kanu bihi yusyrikun, fawa maka dia kemudian berbicara bima kanu bihi yusyrikun, dengan kemusyrikan yang ada pada mereka. dan jika kami timpakan pada manusia nikmat kami yaitu rahmat, mereka gembira dengannya. Namun jika menimpa mereka kesusahan dan musibah disebabkan ulah tangan-tangan mereka sendiri, ila tiba-tiba hum mereka yaqnatun, putus asa. Demikian juga firman Allah Ta'ala, afillahi syakun, apakah ada keraguan tentang Allah, dialah pencipta langit dan bumi. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap bayi dilahirkan di atas fitrah itu Islam, lantas kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Nah, kulu mauluh yang diuladu ala fitrati para bawahu yuhawidanihi awa yunasiwanihi awa yumbat awa yumadisanihi wala yukalu inna manahu yuladu sa'adizan la yarifu tawahidan wala syirkan panukwala ba'duhum amma talawna wala qawrihi sallallahu alaihi wa sallam fima yarwi an rabbihi yuhwa fima yarwi nam fima yarwi an rabbihi azza wa jalla khulaktu ibadi hunafa'a hadita la tahun asyayatin al hadis apil hadis il muqaddimi muqaddami qabla hadis il muqaddami ma yadul ala dalika haitsu qala yuhawidanihi aw yunashirunihi aw yumajisanihi wa lam yaqul yuslimanihi wa fi riwayati yuladu ala milati wa fi ukhra ala hadhihi al milati. Naam, bayat ayubayat artinya melakukan rencana, yaitu rencana yang jelek di malam hari. Ya, maka setiap bayi itu dilahirkan di atas fitrah. Dan hadis tentang fitrah ya, itu bukan berarti tidaklah menunjukkan kalau bayi itu lahir dalam keadaan polos, sebagaimana anggapan dalam psikologi pendidikan ya, anak itu seperti kertas kosong, polos ya, kemudian sebagiannya, sebagian orang kemudian mendalilinya dengan hadis fitrah. Ini tidak benar. Ya, wala yuqal, dan tidak boleh dikatakan. Adalah satu hal yang tidak benar mengatakan makna hadis ini anak itu terlahir sadidan polos. Polos tanpa warna. La ya'rifu tauhidan wala syirka, termasuk di dalam polos tersebut tidak mengenal tauhid dan syirik. Sebagaimana perkataan sebagian mereka, ya, kalau zaman ini itu sebagian psikolog pendidikan atau psikologi anak. Ini. Lama talauna atau lama talauna berdasarkan apa yang telah kami bacakan, yaitu berdasarkan hadis di atas. Ya, maka hadis di atas membantah anggapan bahasanya anak itu terlahir dalam keadaan polos. Dan ditambah dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang Nabi riwayatkan dari Tuhannya Azza wa Jalla, Allah berfirman, menciptakan hambaku hunata, dalam keadaan condong, bukan dalam keadaan netral, namun condong, yaitu condong pada tauhid. Namun condong pada tauhid, artinya tidak netral. Jadi condong kiri, kalau kita anggap condong kiri pada kejelekan, netral, dan condong ke kanan, condong pada kebaikan. Maka manusia itu lahir dalam keadaan punya kecondongan, punya kecenderungan, bukan lahir dalam keadaan netral. Fajtalahu syayatin, lalu setelah ya menyesatkan mereka. Maka dalam hadis yang lewat, mayatulu ala dalika, di hadis yang lewat yang tadi kulu maulutin juga terdapat indikator yang menunjukkan hal itu, bahasanya manusia terlahir dalam keadaan condong. Di mana haitsuqal, di mana Nabi mengatakan orang tuanya yang lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi. Nabi tidak mengatakan orang tuanya yang menjadikan dia Muslim. Dalam riwayat yang lain, yuladu alal millah, semua anak lahir di atas millah ini, yaitu Islam. Di riwayat yang lain, ala hadhihi millah, dua-duanya ada dalam riwayat Muslim. Nah, al-adillatu al-aqliyatu Fisotapohu. Fisitatihi. Fisitatihi. Minha anna yukolu. An yukola. Yukola la raiba anna insana qad yahsulu lahu minal ihtiqadati wal iradati ma yakunu haqqan wataratan ma yakunu bitolakit batilan wa huwa hasasun mutaharrikun fil iradati wala bidalal wala putalahu min ahatihi ma wala putalahu min muwajjihin miratihil ahdam li ahati li ahatihi ma. Nah, wa hadha alladhi dan inilah ya alladhi akhbara bihi yang dikatakan oleh Nabi bahasanya anak itu tidak polos tempurnya kecenderungan, itulah yang didukung oleh dalil-dalil akli. Dalil akli mengatakan bisi tetihi benarnya. Min hati antaranya ayokal kita katakan tiadalah ragu bahasanya seorang itu terkadang mendapatkan keyakinan dan keinginan ma yakunu haqqa yang itu nilainya benar, dan terkadang keyakinan dan keinginan tersebut batil. Wa hasasun dalam bahasa Arab kontemporer, hasasun itu artinya sensitif. Namun di sini tentu enggak pas. Hasasun di sini artinya merasa, mengetahui, memiliki indera. Wa dan manusia itu hasasun. Ya, dia mengindrai hal-hal yang perlu diindrai. Matahari kuntil irada, dan dia telah bergerak dengan keinginannya, memiliki keinginan. Walaupun dalam min ahadimah, tidak boleh tidak baginya dari salah satu keduanya, keinginan yang hak atau keinginan yang batin. Walaupun lahu dan tidak boleh tidak lahu baginya min mu'ajji, harus ada faktor untuk menguatkan keinginan yang baik dan keinginan yang jelek tadi. Dia harus menguatkan li ahadihima salah satu dari keduanya. Di catatan kaki salah satu keduanya ila buddha min sababin lahu, tidak boleh tidak min sababin adanya sebab bihi pada manusia yang dengannya seorang hamba melakukan kebaikan atau meninggalkan kejelekan atau sebaliknya. Nah, ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع، وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيضه، والثاني فاسد قطعا، فتعين الأول فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به، وبعد ذلك إما أن يكون في فطرته محبته أنفع للعبد أو لا، والثاني فاسد قطعا، فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه محبة ما ينفعه، ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسه، وحينئذ لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه، فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضي لذلك لذلك. ومنها أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق ومجرد التعليم والتخصيص لا تحضيد والتحضيد لا لا لا يوجب لا يوجب لا يوجب العلم والإرادة لولا أن في النفس قوة قوة لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك وإلا فلو علم الجمادات والبهائم والحفاظ والحفظ لم يقبل ومعلوم أن حصول إقرارها بالصارئ ممكن من غير سبب منفصل من خارج وتكون الذات كافية في ذلك فإذا كان المقتدي قائما في النفس وقدر عدم المعارض فالمقتدي السالم عن المعارض فالمقتدي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه فعلم أن الفطرة سليمة إذا لم يحصل لها ما يفسدها لم يحصل لها ما يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له نعم ونعلم dan kita mengetahui bahasanya idza urida jika ditawarkan ala kulli ahdin pada seseorang supaya dia ditawarkan antara jujur muyantafi dan mengambil manfaat itu tasydidnya sepertinya salah an yastuqa saja supaya kemudian mana pilih mana jujur dan yantafi mendapatkan manfaat ataukah bohong dan mendapatkan bahaya. Maka manusia malah condong dengan fitrahnya untuk memilih jujur dan mendapatkan manfaat. Ya, ini berarti apa kecondongan tadi? Yaitu fitrah. Itu fitrah ini dalil akli, bahasanya manusia punya fitrah. Ya, dan fitrahnya itu adalah condong bukan netral. Ya, dalam bahasa kita berarti fitrah itu ya suara hati kecil gitu ya. Ya dalam bahasa Indonesia. Suara hati kecil, lubuk hati yang paling dalam, itu fitrah itu. Suara hati kecil, lubuk hati yang paling dalam, ini kecenderungan orang pada kebaikan. Ya, wahina idin pada saat itu fal itirahu, maka ini maka pengakuan tentang adanya Tuhan, adanya pencipta dan mengimaninya itulah kebenaran atau lawan dari kebenaran. Basani dan kemungkinan yang kedua bahasanya mengakui adanya Tuhan itu adalah lawan kebenaran tentu qat'an tentu adalah fasid sampai yang tidak benar. Fata'ayyan al-awwal maka jelaslah bahasanya yang terjadi adalah yang pertama. Fa wajaba ayyakuna fil fitrati sehingga wajiblah ayyakuna fil fitrah dalam fitrah manusia terdapat hal yang mengharuskan manusia untuk mengetahui Tuhan dan mengimaninya. Bapak datarika dan setelah itu imma boleh jadi di dalam fitrah itu terdapat kecintaan sesuatu yang lebih manfaat bagi hamba ataukah tidak dan kemungkinan yang kedua tidak mencintai hal yang manfaat itu tentu satu hal yang tidak benar. Fawajaba sehingga wajiblah ayakuna fil fitrati dalam fitrah manusia terdapat rasa cinta terhadap sesuatu yang manfaat. Ini dalil logika yang pertama, bahasanya fitrah itu adalah kecondongan pada kebaikan, bukan netral. Kemudian yang kedua, anak bahasanya manusia memiliki fitrah alajal bil manafi. Dalam hidup dia ingin mendatangkan manfaat, mencegah bahaya dengan inderanya, dengan matanya, dengan pendengarannya dan seterusnya. Wahina izin pada saat itu lam takun tidaklah fitrah setiap orang itu independen bitahsili dalil untuk mewujudkan hal itu. Bahkan fitrah ini memerlukan sebab yang membantu si fitrah. Contohnya adalah pengajaran dan semacam itu. Maka jika dijumpai syarat lantapa dan tidak ada faktor penghalang maka fitrah itu akan merespon lima fiha apa yang jadi isiannya min muqtada dari tadika, yaitu hal yang menjadi konsekuensinya. Ya, maka fitrah perlu dibantu taklim di catatan kaki. Walihat oleh karena itu Allah mengutus para rasul menurunkan berbagai kitab suci dan mengajak manusia kepada ila mujabil fitrah, mujab, konsekuensi dari fitrah, yaitu mengenal Allah dan mengisahkannya. Maka jika lam yasul tidaklah terjadi mani'un, faktor penghalang yang menghalang fitrah untuk hal itu, maka manusia pun akan mengisahkan Allah. Wa ila istajabat illahi wa rusulihi, maka jika tidak ada faktor penghalang, maka fitrah itu akan merespon Allah dan Allah akan merespon Allah dan Rasulnya. Ya, Allah akan merespon lima pihak, akan merespon lillahi wa li rasulihi, ajaan Allah dan Rasulnya. Lima pihak karena di dalam fitrah itu terdapat faktor pendorong lidhanika untuk merespon ajaan Allah dan Rasulnya. Kemudian tadi dikatakan, maka jika dijumpai syarat dan tidak ada faktor penghalang, maka fitrah itu akan merespon, merespon apa yang jadi konsekuensi fitrah. Di catatan kaki empat, yang dimaksud dengan syarat adalah pengajaran yang ini melalui perantaraan para rasul dan kitab suci. Wawal muslih al-kharij, dan ini adalah faktor yang memperbaiki fitrah al-kharij yang bersifat eksternal. Wal mani, dan yang dimaksud mani atau ya mani adalah sesuatu hal yang menghalang fitrah untuk merespon ajaran Allah dan Rasulnya, boleh jadi subhat, boleh jadi syahwat. Karena inilah dua faktor penghalang yang merusak fitrah yang sehat, dan ini disebut dengan mufsid al-kharij al-fitrah, hal yang merusak fitrah kharij eksternal. Nah, kemudian alasan dalil akal yang ketiga, ayukal kita katakan bahasanya satu hal yang telah diketahui, setiap jiwa itu bisa, itu berpotensial, qabilatun, berpotensial untuk mendapatkan ilmu dan menginginkan kebaikan semata-mata pengajaran dan motivasi, la yujibu, tidaklah mengharuskan adanya ilmu dan keinginan kepada kebenaran. Maka semata-mata wajib diomongi, diajari, itu tidak mengharuskan orang yang diomongi, diajari itu kemudian punya ilmu dan menginginkan kebaikan. Laulah, seandainya bukan karena pada jiwa terdapat uwah, terdapat satu potensi, takbal dalika, yang menerima hal itu. Wa illa, buktinya kalau semata-mata pengajaran dan tahdid itu tidaklah manfaat, tidaklah menyebabkan ilmu dan iradah, buktinya seandainya benda mati diajari, benda mati diajari atau binatang diberi pengajaran dan diberi motivasi pulang balik agar menjadi pencinta kebaikan, lam yakbala, keduanya tidak menerima. Ini bukti bahasanya semata-mata pengajaran dan motivasi itu tidak itu tidak menyebabkan ilmu dan iradah. Wa ma'lum, dan satu hal yang maklum bahasanya, anna husula iqrari habisani, adanya pengakuan jiwa terhadap Tuhan, mungkinun min ghairi sababin, satu hal yang mungkin terjadi tanpa ada sebab munfasilin yang terpisah dari dirinya, yaitu min kharijin, sebab eksternal. Wata kunudat kafiatan lidalik, maka cukuplah diri itu sendiri, cukuplah lidalika untuk hal itu. Faidakana, maka jika faktor pendorong itu ada dalam jiwa, kemudian waktu diri dan kita andaikan adamul mu'arif, tidak ada mu'arif, hal yang menentang dan melawan faktor pendorong tadi, maka faktor pendorong yang terbebas dari lawan yujibu muqtadaha, kan itu akan mengharuskan timbulnya konsekuensinya. Maka muqtadinya fitrah, tidak ada mu'arid, mu'aridnya tadi boleh jadi syubhat dan syahwat. Maka jika muqtadi itu ada dan bebas dari hal-hal yang menghalangi, maka yujibu muqtadah, maka pasti akan terjadi. Artinya dalam bahasa yang lain, jika syarat ada, faktor penghalang tidak ada, maka akan pasti akan terjadi. Fa'ulima, maka diketahilah bahasanya fitrah yang sehat idza lam yasullaha, jika tidaklah terjadi padanya hal yang merusaknya, maka dia akan mengakui adanya Tuhan sang pencipta, bahkan dan dia akan menyembah Tuhan tersebut. Karena dalam fitrah itu terdapat tadi muqtadi, dan tidak ada subhat dan syawat yang menghalangi dia untuk bertauhid. Berarti dia bebas dari mu'alik. Jika ada faktor kaidah, ya kaidah akal, ini kaidah umum ya, baik ini masalah ini ataupun yang lain, jika ada muqtadi dan bebas dari mu'alik, atau bahasa lainnya ada sebab, ada syarat, dan tidak ada mani, faktor pengharap, maka akan terwujudlah apa yang menjadi konsekuensinya. Nah, selanjutnya. أن المبتلية فيها بالحلم والإرادة قائمة والمانع منتقل. ويبكى عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقدير توحيد الربوبية، فقال لهم: أخبروني قبل أن أتكلم في هذه المسألة عن سفينة في جزيرة تذهب تمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها وتعود بنفسها فتبشي بنفسها وتفرم وترجع كل ذلك من غير أن يدبرها أحد. فقال: هذا محال لا يمكن أبدا. وقال لهم: إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله ونوره وسفره؟ وتذكى هذه الحكاية أيضا عن غير أبي حنيفة. فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار ويفنى فيه كثيرا من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائلين وغيره، وهو مع ذلك إن لم يأكل قد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين. نعم. ومنها alasan yang lain atau dalil yang lain ayukal kita katakan. Tadi sudah kita jumpai istilah al-mufsid al-kharid dan muslih al-kharid. Jadi mufsid al-kharid subhat dan syahwat, muslih al-kharid ta'lim pengajaran dari Rasul dan kitab suci. Inna idza lam yahsul, jika tidak ada al-mufsid al-kharid, perusak fitrah yang bersifat eksternal, walal muslih al-kharid, tidak pula ada yang memperbaiki fitrah dari sisi eksternal, karena ya, seandainya manusia itu bersih dari muslih dan mufsid kharijain, ya, yang dua-duanya adalah faktor eksternal, maka adalah fitrah itu akan mengharuskan adanya kesolehan. Li'anam muqtadi fiha lil ilmi wal, karena faktor pendorong fiha dalam diri atau dalam fitrah untuk ilmu dan iradah itu ada. Wal mani' muntafi, dan faktor penghalang itu tidak ada. Maka pasti akan mendorong untuk menuju kesalihan. Dihikayatkan dari Abu Hanifah, ada sekelompok orang ahli kalam yang ingin mengadakan bahas, ya, diskusi atau kajian bersama beliau fi takrir, untuk menetapkan tauhid rububiyah. Maka Imam Abu Hanifah berkata kepada mereka, tolong kabarkan kepadaku sebelum kita ngobrol masalah ini tentang perahu atau kapal di sungai Tigris. Tadhabu, dia kapal ini pergi, kemudian tamtali penuh berisi bahan-bahan makanan dan barang-barang dan yang lainnya dia bisa penuhi dengan dirinya sendiri. Kemudian dia kembali dengan dirinya sendiri. Dia pun merapat ke dermaga binafsiha dengan dirinya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan barang-barang yang ada di kapal, kemudian kembali itu semua tanpa ada satupun yang mengaturnya. Mungkinkah itu? Faqala, mereka ahlul kalam mengatakan ini satu hal yang mustahil, tidak mungkin abadan sama sekali. Lantas Al-Imam Abu Hanifah berkata kepada mereka, jika ini mustahil untuk perahu, maka bagaimanakah untuk alam, untuk jagat raya seluruhnya ini, baik alam atas yaitu langit ataupun alam bawah yaitu bumi. Catatan kaki, kisah ini disebutkan oleh Ibnu Katsir di tafsirnya ketika membahas ayat di surat Al-Baqarah, ya nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum. Dan Ibnu Katsir lam yadhkur laha sanadan, tidak menyebutkan sanad kisah ini. Waktu kadang diceritakan hikayat atau cerita semacam ini ayatan juga dari selain Imam Abu Hanifah. Fala akara rajulun, maka seandainya seorang itu mengakui tauhid rububiyah. Yang ini adalah tauhid yang diakui oleh haulain nazar. Nazar jamak dari nazir, artinya mutakallim, ahli ilmu kalam. Wa yafna fihi, dan fana fihi padanya banyak dari para sufi. Dan mereka jadikan tauhid rububiyah ini adalah ghayat as-salikin. Salikin adalah orang yang menempuh jalan kesufian. Mereka jadikan ini sebagai puncak salik, sebagaimana disebutkan oleh penulis Manaizul Sa'irin. Penulis Manaizul Sa'irin adalah Abu Ismail Al-Harawi, yang bukunya disarah oleh Ibnu Qayyim di Madarijus Salikin. Dikatakan oleh penulis Manaizul Sa'irin, yaitu Abu Ismail Al-Harawi yang digelari oleh Ibnu Qayyim sebagai Syekhul Islam. Syekhul Islam Abu Ismail Al-Harawi. Dan yang lain, wahuwa, dan rajul tadi, ma'adhalika, meskipun dia punya tauhid rububiyah, ternyata dia tidak menyembah Allah semata dan berlepas diri dari penyembahan kepada selainnya. Maka orang semacam adalah musyrik, sejenis dengan musyrik-musyrik yang lain. Nah, mari sih. وضرب الأمثال له ولذلك أنه يطلق توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله فيجعل الأول دليلا على الثاني إذ كانوا يسلمون في الأول وينازعون في الثاني فَيُبَيِّنُ لَهُمْ سُبْحَانَهُ أَنَّكُمْ إِذَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَا خَالِقَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَأْتِي الْعِبَادُ عِبَادَةً يَأْتِي الْعِبَادَةَ بِمَا يَنْفَعُهُمْ وَيَدْفَعُ عَنْهُمْ مَا يَضُرُّهُمْ لَا شَرِيكَ لَهُ فِي ذَلِكَ فَلِمَ تَعْبُدُونَ غَيْرَهُ وَتَجْعَلُونَ مَعَهُ آلِهَةً أُخْرَى كَقَوْلِهِ تَعَالَى. Dan Al-Quran penuh dengan takrir penjelasan tauhid ini, wabayan dan penjelasannya, wadur bil amsal, dan dibuatnya sejumlah permisalan-permisalan tentang tauhid ini, yaitu tauhid rububiyah. Wa min dzalika, dan di antara hal tersebut, annahu, hunya kembali ke Quran, yuqarir, menjelaskan tauhid rububiyah dan menjelaskan bahasa yang tiada sesembahan melainkan Allah. Wa anna dzalika, dan tauhid rububiyah mustalzimun, mengharuskan tauhid ibadah. Mengharuskan tidaklah boleh disembah kecuali Allah. Faija'al, maka Al-Qur'an menjadikan al-awwala, yang pertama itu tauhid rububiyah, sebagai dalil ala tsani, yang kedua yaitu tauhid ibadah. Itkan, karena mereka orang musyrik Arab, mereka yusallimuna fil awal, mereka sepakat, mereka menerima, pasrah dan menerima jemaah bebasnya sepakat untuk tauhid yang pertama yaitu tauhid rububiyah, dan mereka konflik dan menentang untuk yang kedua yaitu tauhid uluhiyah. Fayubayin, maka Al-Quran menjelaskan pada mereka atau Allah menjelaskan pada mereka subhanahu wa ta'ala bahasanya kalian jika kalian menyadari bahasanya tiada pencipta kecuali Allah semata, dan dialah Allah zat yang memberikan pada para hambanya hal-hal yang manfaat bagi mereka, mencegah dari hamba mencegah dari hamba hal-hal yang membahayakan mereka, dan tiada sekutu bagi Allah dalam hal tersebut. Falima, lantas mengapa kalian menyembah selain Allah? Wa taj'aluna, dan kenapa kalian jadikan ma'ahu di samping Allah, kalian adakan sesembahan-sesembahan yang lain? Maka di paragraf ini kita jumpai bahasanya tauhid uluhiyah mustalzimun, atau tauhid rububiyah mustalzimun tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah itu mengharuskan, yaitu aklan, bukan waqi'iyah, mengharuskan secara akal terhadap tauhid uluhiyah. Kalau orang itu mengakui Allah yang menciptakan dan memberikan rezeki kepadanya, maka secara akal sehat maka dia harus beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tadi telah kita jumpai di halaman 37 bahasanya tauhid uluhiyah yang tatuman tauhid rububiyah. Mungkin ada dua kalimat penting di halaman 37, tauhid ilahiyah atau tauhid uluhiyah itu ya tadhamma tauhid rububiyah, mengandung tauhid rububiyah. Ya, maka orang yang tauhid uluhiyahnya bersih, bagus, tidak mungkin dia tidak memiliki tauhid rububiyah. Dan itu kandungan di sini adalah sesuatu hal yang waqi', sesuatu hal yang menjadi kenyataan. Sedangkan tauhid rububiyah itu mengharuskan tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah, maka ini pengharusan di sini adalah aqlan, dan itu bukanlah satu hal yang pasti terjadi. Tidak mesti semua orang menerima konsekuensi tersebut. Menurut akal sehat itu konsekuensinya. Apakah ini jadi realita? Belum tentu. Kemudian di sini kita jumpai cara Allah dalam Al-Quran ketika mendakwai orang-orang musyrik agar mereka memiliki tauhid uluhiyah. Maka cara maka Al-Quran menggunakan dua cara, dan di sini disebutkan cara yang pertama. Yang pertama adalah dengan memanfaatkan tauhid rububiyah yang mereka miliki. Jika kalian mengakui bahasanya Allah adalah demikian-demikian, falimma ta'buduna ghairahu? Kenapa kalian menyembah selain Allah? Ini cara pertama Al-Quran dalam menegakkan hujah pada orang-orang musyrik. Cara yang kedua adalah yang terkait Al-Quran, dengan Al-Quran menampakkan kelemahan dan ketidakmampuan berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik. Tidak mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa menimpakan mudarat. Kenapa disembah? Ya, kakauli ta'ala sebagaimana firman Allah ta'ala, kul katakanlah, wahai sang nabi, segala puji milik Allah, wassalam keselamatan untuk hamba-hambanya, yaitu hamba-hamba pilihan Allah. Allah, apakah Allah yang lebih baik, ataukah amma yusyikun, apakah apa yang mereka sekutukan? Aman, apakah zat yang menciptakan langit dan bumi, yang menurunkan untuk kalian dari langit, yaitu dari atas makan air hujan, lalu kami tumbuhkan dengannya hadaiqa, kebun-kebun, data bahjah yang indah, maka nalakum, tidak ada bagi kalian, antum itu syajaroha, kalian tidaklah menumbuhkan pohon-pohonnya. A'ilahumma Allah, apakah sesembahan selain Allah? Balhum kaumun ya'tilun, namun mereka adalah sekelompok orang-orang yang menyekutukan, yaitu sekelompok orang-orang yang musyrik. Nah, selanjutnya al-ayatu yaqulullahu ta'ala, al-ayati bacanya, al-ayati yaqulullahu ta'ala fi akhiri kulli ayatin a'ilahum ma'allah a'ilahum ma'allahim ta'ala fa'ala hadha wahada istiqam inkarin. Istiqam ingkarin. Wahada istiqam. Wahada istiqam ingkarin. Ya tadammanu. Ya tadammanu nafsi dari. Wahum kanu ukiru ukirina biannahu lam yaf'al dhalika ghairillah. Ghairullahi. Ghairullahi. Fahtaju alaihim. Fahtajja bitasitil jin. Fahtajja alaihim bidhalik. Walaysa al-makna annahu istifham. Hal ma'allah ilahun kama dhannahu ba'duhu. Dhannahu. Kama dhannahu ba'duhu. Di anna hadha al-makna la yunasibu. La yunasibu. La yunasibu. La yunasibu siyakul kalam. Siyakul kalam. Walqawmu kanu yaj'aluna ma'allahi alihatan kufra. Kama qala ta'ala. Nah, yaqulullahu ta'ala, maka Allah ta'ala katakan di akhir setiap ayat, ayat di atas, An-Naml 59 sampai 60 dan seterusnya, Allah katakan a'ilahu ma'allah. Makna a'ilahu ma'allah di sini, apakah sembahan selain Allah bisa melakukan hal itu? Dan ini adalah istifham ingkari. Kalimat tanya untuk mengingkari, yata doman yang mengandung muatan peniadaan. Nah, ini namanya istifham ingkari ibtali, mengandung peniadaan. Catatan kaki, ingkar ibtali. Ya, makanya sama dengan ingkar ibtali. Ingkar itu berarti mencela, ibtali itu berarti dari mengandung muatan peniadaan. Watobituhu dan dobit kaidah istifham ingkari ibtali ayakuna ma ba'da adatil istifham, bahasanya apa yang ada setelah kalimat atau setelah kata tanya adalah amran ghayr waqi'in, satu perkara yang tidak terjadi. Contohnya a'ilahum Allah, afa sihrun hadha, apakah ini sihir, afa ayina fil khalqil awal, apakah kami kecapean dalam penciptaan makhluk yang pertama dan yang lain, dikutip dari Murni Labib. Wahum dan mereka mengakui bahasanya tidak ada yang bisa melakukan itu semua selain Allah. Itu sudah mereka akui. Maka ini tidak istifham yang murni istifham, karena mereka sudah mengakuinya. Fahtajja lalu Allah mendebat mereka bidzalika dengan hal ini. Walaisal makna dan bukalah makna a'ilahu ma'allah sekedar kalimat tanya. Apakah bersama Allah ada sesembahan sebagaimana sangkaan sebagian orang? Karena makna ini tidak sesuai dengan rentetan kalimat. Ditambah walqam kanu yaj'alu nama Allahi, dan mereka-mereka ini mereka tetapkan bersama Allah adanya sesembahan-sesembahan yang lain. Ditambah realita, bahasanya mereka mengakui tidak ada yang melakukan itu semua selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini cara Al-Quran yang kedua yang tadi saya sampaikan dalam membantah orang-orang musyrik. Saya sampaikan bahasanya berhala-berhala mereka itu tidak bisa apa-apa. Yang bisa begini dan begitu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, a'innakum apakah kalian natasyaduna, memberikan persaksian bahasanya bersama Allah terdapat Tuhan-Tuhan sesembahan yang lain. Kul katakanlah, la asyhad, aku tidak berikan persaksian. Wakanu yaquluna, dan mereka mengatakan, apakah Muhammad mau menjadikan Tuhan yang demikian banyak satu Tuhan saja? Sungguh ini sesuatu yang sangat mengherankan. Puja itu derajat yang lebih tinggi daripada ajib. Nah, kalau ajib itu mengherankan, nah lebih lagi itu puja. Lakinnahu, tetapi mereka, makanu, mereka tidaklah mengatakan sesungguhnya bersama Allah terdapat ilah. Amman, apakah zat yang ja'alal arda, menjadikan bumi sebagai tempat tinggal dan menjadikan khilalah haji antara bumi itu sungai-sungai, dan menjadikan lahar bagi bumi oasia gunung-gunung, dan menjadikan di antara dua lautan yaitu sungai dan laut hajizan pembatas, sehingga air asin tidak bercampur dengan air tawar. Balhum, bahkan mereka mengakui bahasanya Allah sematalah yang melakukan itu semua. Wahakadah, dan demikian yang dijumpai di semua ayat. Wahakadah, demikian juga firman Allah ta'ala, sekalian manusia, sembahlah Allah Rabb kalian dan yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa. Wakadzalika, demikian juga firman Allah Ta'ala di surah Al-An'am, katakanlah ara'aitum, apakah pendapatmu jika Allah menghilangkan pendengaran kalian dan penglihatan kalian dan mengkunci mati hati kalian? Man ilahu ghairullah, siapakah sesembahan selain Allah yang bisa mendatangkan untuk kalian itu semua? Wa amsalu dzalika, dan ayat-ayat yang semisal itu. Nah, nadara alladhi yaj'aluhu haula nadaru alladhi yaj'aluhu haula nadaru wa man wa man wa man wa faqahum minas sufiyah wal ghayah wal ghayatu wal ghayatul tauhid sa'ilan fi tauhidi alladhi ja'at bihi rusul wa nazalat bihi al-kutub Fal yu'lam anna la ilaha illahu muta'addidatun anna la ilaha muta'addidatun kata la ilu isbatis sani wa la ilu jaddi rasul Ahwaja kanat adilatuhu adharun adhara kanat adilatuhu adhara rahmatan minallahi fi. Nah, wa idza kana tauhid rububiyah, maka jika tauhid rububiyah yang dijadikan oleh haula innadhar, oleh mereka-mereka para ulama kalam dan orang yang mencocoki mereka, yang mencocoki ulama kalam, minas sufiyah, dari kalangan sufi, mereka jadikan tauhid rububiyah itu adalah ghayah di tauhid, puncak dalam tauhid. Nah, tauhid rububiyah itu dakhilan sebenarnya sudah termasuk ke dalam tauhid yang diajarkan oleh para rasul. Karena tauhid yang diajarkan oleh para rasul adalah tauhid uluhiyah, dan tauhid uluhiyah itu yatadhamman mengandung tauhid rububiyah. Maka itu telah diajarkan oleh para rasul dan turun dengannya berbagai kitab suci. Maka ketahuilah bahasanya dalil-dalil argumentasi tauhid rububiyah itu banyak, sebagaimana banyaknya dalil-dalil yang bukti-bukti yang menunjukkan adanya Tuhan dan dalil-dalil yang menunjukkan benarnya rasul, bahasanya dia adalah betul-betul utusan Allah. Dan dalam hal ini ada kaidah sunnatullah. Fa innal ilma kullama kana an-nasu ilaihi ahwat kana adillatuhu adhar. Maka yang namanya pengetahuan, jika kebutuhan manusia kepadanya itu sangat butuh, kebutuhan dan hajat manusia itu sangat besar, maka argumen-argumennya itu sangat gamblang. Rahmatan minallahi bil khalqihi, sebagai bentuk rahmat Allah terhadap makhluknya. Maka kebutuhan manusia untuk mengetahui adanya Tuhan itu demikian vital. Maka bukti-bukti adanya Tuhan itu demikian banyak berserakan, termasuk di dalam diri manusia itu sendiri. Maka dalilnya itu berserakan di mana-mana, karena kebutuhan manusia terhadapnya kebutuhan yang sangat besar. Dan ini demikian juga, ini kaidah dalam masalah nikmat. Jika satu nikmat Allah Subhanahu wa taala itu kebutuhan makhluk, kebutuhan manusia dengannya itu sangat besar, maka jumlah nikmat tersebut sangat banyak. Itu kaidah berkenaan berkenaan dengan masalah agama, maka hal ini berkenaan dengan masalah nikmat zahir. Kali ini tadi yang kita baca berkenaan dengan nikmat agama, maka demikian juga berkenaan dengan nikmat duniawi. Semakin besar kebutuhan manusia, kebutuhan makhluk terhadap satu nikmat, maka nikmat tersebut jumlahnya di jagat raya ini semakin banyak dan semakin murah. Maka kebutuhan manusia terhadap udara itu banyak, kebutuhannya vital, kebutuhannya besar. Dan manusia terhadap udara itu besar, itu vital. Oleh karena itu nikmat Allah berupa udara itu banyak dan semakin murah karena ini kebutuhan semua orang. Namun yang tidak dibutuhkan oleh semua orang itu jumlahnya sedikit. Ya, yang tidak dibutuhkan oleh semua orang itu jumlahnya sedikit. Tapi yang dibutuhkan oleh semua orang membutuhkannya, ya, itu jumlahnya banyak dan semakin gratis. Namun semakin yang membutuhkan itu dikit, nah itu semakin berbayar. Ya, semakin berbayar, tidak semua orang membutuhkannya, maka berbayar. Dan semakin jumlahnya sedikit, ya, karena yang memang membutuhkannya tidaklah banyak, maka udara banyak, air banyak. Orang tidak perlu beli air, orang tinggal ngambil air, tinggal nampung air, karena kebutuhannya adalah kebutuhan yang banyak dan vital. Namun yang hal kebutuhan yang tidak menjadi kebutuhan semua orang, ya, makan sate maka enggak banyak, itu bukan kebutuhan vital semua orang. Bahkan ada yang enggak mau kan sate kambing, sebagian orang enggak mau, maka jumlahnya sedikit dan berbayar kan. Al-Qur'an qaddarahu Allah lin-nasi fihi min kulli mithlin wa hiya al-maqayis al-aqliyyah al-mufidah lil-matalib ad-diniyah lakin al-Qur'an yubayyin al-haqqa fil hukmi wad-dalil fa ma la ba'da al-haqqi illa ad-dalal wa ma kana min al-muqaddimat ma'lumatan daruriyatan muttafaqan 'alayha istadalla biha wa lam yahtajj ila al-istidlal 'alayha wa tariqatul fasihah fil bayan al-qur'ana wa hiya tariqatul qur'ani bi khilafi ma yad'ihi al-juhalu fajahalu الجهال الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية بخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه النزاع فإنه يبينه ويدل عليه ولما كان المشرك في الربوبية معلومة الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم خالقا خلق بعض العالمين كما يقوله الثانوية في الظلمتي وكما يقوله القدرية في الأفعال الحيواني وكما يقوله الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك أو حركة النفوس أو الأجسام الطبيعية فإن هؤلاء يثبتون أمورا محدثة بدون إحداث الله إياها فهم مشركون في بعض الربوبية وكثير من مشرك العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئا من نفس أو ضر بدون أن يخلق الله ذلك. Nah, maka Al-Quran Qaddaraba telah membuat pelindas untuk manusia di dalam Al-Quran min kulli matal, segala macam permisalan. Dan permisalan-permisalan Al-Quran adalah maqayis aqliyah, adalah qiyas aqli. Al-mufidah, yang berfaedah lil matalib diniyah, untuk mewujudkan hal-hal yang diperlukan dalam masalah agama. Akan tapi Al-Quran menjelaskan kebenaran fil hukmi wa dalil, menjelaskan kebenaran dalam dalil dan hukum yang terkandung dalam dalil. Sehingga fama dhaba'tal haqqi ila dhalal, tidaklah tersisa setelah kebenaran kecuali kesesatan. Kemudian sifat Al-Quran, maka minal muqaddimah, untuk qiyas kan diperlukan muqaddimah, diperlukan premis. Maka untuk premis-premis qiyas analog yang ma'lumatan daruriyatan muttafaqan 'alaiha, itu telah diketahui secara vital dan disepakati, maka Al-Quran langsung berdalil dengannya, langsung dipakai. Al-Quran lam yahtaj, tidak perlu ilal istidlal 'alaiha, mendalili dalil itu sendiri. Mendalili dalil, kenapa? Karena semua orang sudah menerimanya, sepakat dengannya. Manusia sepakat dengannya, menerimanya secara vital, sudah langsung dipakai sebagai dalil dan tidak perlu didalil lagi kenapa ini bisa jadi dalil. Wa tariqatul fasiha fil bayan, dan cara yang fasih dalam menjelaskan adalah antuh dhafa ya, hal semacam itu dibuang. Pendalilan terhadap dalil itu dibuang. Pendalilan terhadap dalil itu tidak perlu, dibuang saja. Bikhilafi mayatai al-juhal, beda dengan apa yang diklaim oleh orang-orang yang bodoh yang mengira bahasanya tidak ada sinya Al-Quran, tidak ada badannya tariqah ruhaniyah. Ya, metodologi yang logis. Ya, kenapa? Karena orang tersebut mengira karena Al-Quran tidak mendalili dalil terlebih dahulu. Langsung memakai dalil untuk menghasilkan hukum. Maka disini katakan bahkan itulah tariqah fasihah. Maka dalil yang sudah diterima oleh semua kalangan sudah tinggal dipakai, enggak perlu didalili. Kenapa ini bisa jadi dalil? Bikhilafima qad yastabihu. Lain hanya kalau dalil tersebut dalil yang tidak jelas. Wa yaqau fihi nizaa'. Atau itu satu hal yang diperselisihkan. Sebagian orang menerima ini sebagai dalil, yang lain tidak menerima itu sebagai dalil. Fa innahu yubayyinuhu wa yadullu 'alaihi. Maka Al-Qur'an akan menjelaskan dalil tersebut terlebih dahulu, wa yadullu 'alaihi dan mendalilinya. Kenapa ini kami jadikan sebagai dalil? Maka Al-Qur'an akan menjelaskannya terlebih dahulu baru memakainya. Adapun hal-hal yang tidak di hal-hal yang telah disepakati sebagai dalil, ya, sudah maka Al-Qur'an langsung memakainya. Bahasanya adanya Tuhan itu satu hal yang manusia sepakat atasnya, maka tidak perlu didalili. Adanya Tuhan itu dalilnya apa? Tidak perlu didalili. Tinggal fitrah manusia tentang adanya Tuhan itu dipakai sebagai dalil untuk menghasilkan hukum wajibnya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka karena ini dalil ya disepakati. Ya, kaidah Al-Qur'an dalam masalah kaidah logikanya Al-Qur'an tadi membedakan antara sesuatu hal yang disepakati dan sesuatu hal yang samar dan diperselisihkan. Ya, demikian ya, yang kita baca sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.